Jadi tidak semua perbuatan itu harus diperintah Rasulullah. Jadi ada perbuatan yang harus diperintahkan baru dilakukan, itu namanya ibadah mahdhah. Filosofinya, dasar hukumnya, jangan lakukan kalau tidak diperintahkan. Kalau ibadah muamalah di luar itu tadi, silahkan lakukan asal tidak larang. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan karena diperintahkan. Neng ono di luar itu namanya ibadah muamalah 96,5% jumlahnya di dalam Al-Quran. Silahkan lakukan apa saja asal tidak dilarang. Mulane kowe iki dikai akal, aku tinggalkan kepadamu setelah aku tidak ada Al-Quran dan hadis dengan akal pikiranmu karo rasamu. Tapi itu kan memberi contoh substansi, bukan memberi contoh budaya.